Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-23 dari bulan Syaban 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 28 April 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan pembacaan kita dari Risalatun Fissiyam karya Samahatul Allamah Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyampaikan beberapa hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan tentang keadaan seorang yang berpuasa hendaknya dibarengi dengan dia menjauhi keharaman-keharaman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dari sisi ucapan ataukah perbuatan. Yang pada akhir dari hadis yang disebutkan atau dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, beliau mengatakan fa'ulima bihadihin nusus, maka dari nas-nas ini, dari hadis-hadis ini kita bisa mengetahui annal wajiba 'alas sha'imi al-hadharu min kulli ma harramallahu 'alaihi, yang wajib bagi seorang yang sedang melakukan puasa dia harus menghindari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya, wal muhafadzatu ala kulli ma aujaballahu alaihi, dan belum cukup sampai pada perkara tersebut, dia pun harus menjaga apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas dirinya dari arkanul Islam yang telah kita ketahui, yang tidak bisa digugurkan kecuali kita melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Wabidzalika yurja lahul maghfirah wal itqu minan nar wa qabul siyam wal qiyam, yang dengan itu kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirahnya, membebaskan kita dari azab nerakanya, dan menerima amalan-amalan puasa dan salat-salat tarawih kita. Ya, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang beliau ucapkan atau beliau tuliskan pada risalah ini yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sebahagiannya tersamarkan di tengah-tengah kaum muslimin, yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, wa hunaka umurun qad takhfa ala ba'din nas, dan di sana terdapat beberapa perkara, beberapa hal yang tersamarkan dari sebahagian kaum muslimin berkaitan dengan puasa Ramadan tersebut. Baik, ikhwati fillah yarakumullah, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah, minha, di antara perkara-perkara, hal-hal yang tersamarkan oleh sebahagian kaum muslimin dalam urusan puasa Ramadan. Annal wajiba 'alal muslimi ay yasuma imanan wa ihtisaban, yang wajib bagi seorang muslim untuk dia berpuasa di bulan Ramadan tersebut, imanan wa ihtisaban, untuk dia berpuasa penuh dengan keimanan, penuh dengan ihtisaban, pengharapan pahala. La ria'an wala sum'ah, tidak boleh dia melaksanakan puasa tersebut yang dia inginkan niatnya adalah ingin mendapatkan pujian ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain, dari orang-orang yang di sekitarnya. Kalau anak-anak mungkin ingin mendapatkan pujian dari ayahnya, ingin mendapatkan hadiah. Kalau 30 hari tidak bolong puasanya, maka hadiahnya mobil remote control. Wah, semangat dia. Hati-hati, ini tidak mentarbiah seorang anak yang demikian. Sang ayah tidak baik dalam mentarbiah seperti itu karena berlepas atau berbeda dari tujuan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beri hadiah kepada putra-putri kita, tapi jangan sampai menjadi embel-embel hasil dari amalan ibadah puasa mereka. Lariyan wala sum'ah, tidak boleh mendapatkan, ingin mendapatkan pujian, sanjungan atau apapun dari urusan dunia ini. Wala taqlidan linnas, dan tidak boleh pula makna dari iman dan wahtisaban dia berpuasa hanya sekedar taklid, hanya sekedar ikut-ikutan. Manusia secara umum melakukan puasa di bulan Ramadan, maka dia pun ikut berpuasa. Manusia secara umum melakukan sahur satu jam, setengah jam sebelum waktu subuh masuk, sebelum adzan subuh berkumandang, maka dia ikut-ikutan. La, itu tidak diperkenankan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus berpuasa imanan wahtisaban. Harus benar-benar dia beriman, dia meyakini hal tersebut adalah kewajiban bagi dirinya dan mengharapkan pahala dari amalan saleh tersebut. Au mutaba'atan li ahlihi au ahli baladihi, atau hanya sekedar ikut-ikutan keluarga besarnya atau mengikuti kebiasaan yang ada di negara dia tersebut. Balil wajib alaihi ayyakunal hamila ala shaumi huwa imanuhu. Maka yang wajib, kata Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, yang wajib bagi dia adalah ketika dia melaksanakan puasa dengan penuh keimanan. Apa maksudnya? Bi annallaha qad farada alaihi dzalik, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepadanya hal tersebut. Wahtisabuhul ajra inda rabbih fi dzalik, dan dia harus mengharapkan ajr, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan ibadah tadi. Wa hakadza qiyamu ramadan, begitu pula ketika dia melaksanakan qiyamu ramadan, salat qiyamul lail pada malam hari bulan Ramadan. Yajibu ay yaf'alahul muslimu imanan wahtisaban la li sababin akhar, wajib bagi dia untuk mengamalkan salat tarawih tersebut juga dengan dua perkara ini, imanan wahtisaban, jangan dengan sebab-sebab yang lainnya. Walihada qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tiga amalan yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yang mana hadis ini juga telah dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah pada pembahasan sebelum ini. Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan pahala, maka dia akan diampuni dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Begitu pula apabila dia melakukan qiyamul lail, melakukan salatut tarawih di malam hari bulan Ramadan. Begitu pula apabila dia mengerjakan salat lailatul qadr pada malam hari bulan Ramadan, maka balasannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dia akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Kemudian beliau masuk kepada perkara yang kedua, wa minal umur allati qad yakhfa hukmuha ala ba'din nas, dan hal-hal yang lain, perkara-perkara yang lain yang mungkin masih tersamarkan di sebahagian kaum muslimin. Ma qad yu'radu lis-sha'imi min jarahin aw ri'afin aw qai'in aw dhahabil ma' aw al-benzin ila halqihi bighairi ikhtiyarihi, yaitu satu keadaan di mana seorang yang sedang berpuasa terkadang masuk ke tenggorokannya darah dari bahagian gusinya misalkan, atau dari bahagian giginya darah masuk ke kerongkongannya, atau mungkin ketika dia, kalau bahasa kita, bersendawa ada sisa makanan masuk kembali ke kerongkongannya, maka ini yang akan dibahas oleh beliau. Apakah itu sendawa ataukah darah yang berada di dalam bahagian, walhasil yang harus kita fahami di sini posisinya adalah sesuatu yang berada di dalam mulut, bukan dia masukkan dari luar. Kalau dia masukkan dari luar, maka ini adalah satu hal yang menjadi mufattirat, pembatal-pembatal puasa. Tapi dalam, misalkan dahak atau ludah, karena sebahagian dari para habaib atau para guru atau para da'i ternukil dari sebahagian mereka, hadanallahu wa iyyahum, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada mereka, mereka berfatwa bahwa ludah itu ketika ditelan oleh seorang yang sedang melakukan puasa membatalkan shaum, membatalkan puasa. Dan seorang penanya yang menanyakan hal tersebut menanyakan kembali kepada da'i yang lainnya dengan cara mengeluh, bagaimana setiap ada ludah harus dia keluarkan, ludah harus dia keluarkan, ludah harus dia keluarkan, masyaqqah, kesulitan. Ini apabila seorang berfatwa menyampaikan satu hukum tanpa didasari dengan ilmu syar'i, maka hasilnya seperti ini. Dia berfatwa ludah yang ada di dalam mulut, yang diproduksi oleh mulut kita, harus dikeluarkan, dan apabila dia telan masukkan ke kerongkongannya, berarti itu membatalkan puasanya. Ini satu hal yang keliru. Mungkin dia keliru dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ada di dalam mulut. Kata beliau, fa kullu hadhil umur, semua perkara ini, la tufsidus sauma, tidak merusak puasa seseorang. Tidak merusak puasa seseorang. Sekali lagi catatannya, ikhwati fillah ya rahakumullah, yang harus kita fahami, di dalam mulut posisinya. Ludah yang diproduksi, ditelan, enggak membatalkan puasa. Berbeda dengan hal-hal yang lain yang berasal dari luar mulut. Contoh misalkan, apa yang kita kenal dengan infus, oleh tenaga-tenaga medis mengetahui hal ini, walaupun dia berasal dari luar tubuh kita, dimasukkan ke dalam anggota tubuh kita dari urat. Ini khilaf di kalangan para ulama, perselisihan pendapat, silang pendapat, bagaimana ini orang yang memakai infus. Yang rajih dalam permasalahan ini, dilihat apakah dia orang yang sakit, kenapa dia memakai infus. Ini pembahasannya. Kalau dia orang yang sakit, yang afdal bagi dia berbuka, tidak usah berpuasa, jangan memaksakan diri, inna dina yusrun. Tapi kalau memang dia menggunakan infus itu untuk menambah kekuatannya supaya puasanya tidak meletihkan dia, supaya dia segar terus, supaya membatalkan puasa, jelas menambah staminanya, membatalkan puasa. Jadi harus dirinci dalam permasalahan ini. Kalau dia sakit, disarankan silahkan berbuka, Islam itu mudah, Islam itu tidak sekaku, tidak sekeras yang dia bayangkan. Maka sekali lagi, khawati fillah ya ra'akumullah, dijelaskan di sini oleh beliau, perkara-perkara yang berada di dalam, dari dalam anggota tubuh, khususnya dari dalam mulut, darah atau yang semisalnya, maka ini apabila kita telan, kita masukkan ke dalam kerongkongan, kullu hadhil umur la tufsidu shaum, tidak akan membatalkan, tidak akan merusak puasa. Lakin, akan tetapi, man ta'ammada, barang siapa yang sengaja, alqai'a fasada shaumuhu, barang siapa yang sengaja mengeluarkan isi perutnya. Jadi dia sendawa itu kan tidak disengaja, dan sendawa terkadang mengeluarkan mungkin beberapa sisa-sisa makanan. Saking dia sahurnya semangat, bisa sampai 2-3 piring, 4 piring satu orang, luar biasa. Akhirnya ketika jam 8 pagi, jam 9 pagi, sendawa keluar berapa makanan. Maka kalau dia telan lagi, tidak merusak puasanya. Yang bermasalah, kata beliau, dia sengaja untuk mengeluarkan hal tersebut, mengeluarkan isi perutnya tadi, dia masukkan jarinya atau cara apapun, akhirnya keluar muntah, al-qai, muntahan ini dengan sengaja, fasada saumuhu, rusak puasanya, batal. Karena puasa itu memiliki beberapa pembatal-pembatal yang insyaallah ta'ala akan dibahas lebih rinci lagi pada kesempatan-kesempatan yang lain. Tapi yang beliau bahas di sini khususnya berkaitan dengan al-qai al-muta'ammid, seorang yang muntah dalam kondisi menyengaja, muntahnya itu disengaja, bukan sesuatu yang alami. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man dara'ahu alqai'a fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi alqada'. Barang siapa yang muntahnya itu tidak disengaja, muntah karena sakit atau mungkin masuk ke dalam hukum ini bersendawa sebagaimana yang diberikan faedahnya oleh Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri Al-Hamdani hafizahullah wa ra'ah, sendawa masuk ke dalam perkara ini al-qai. Man zara'ahul qai, seorang yang tidak bisa menahan lagi, misalkan orang sedang berpuasa kemudian dia harus melakukan perjalanan dari Samarinda menuju Sangatta misalkan, atau Samarinda menuju Bontang, jalan yang luar biasa medannya, berkelok-kelok, akhirnya isi perutnya keluar, muntah. Dalam kondisi dia berpuasa Ramadan, bagaimana ini? Apakah harus dia batalkan puasanya ataukah tidak? Sementara dia pernah mendapatkan pembahasan, muntah itu bahagian dari mufattiratis saum, muntah itu bahagian dari pembatal-pembatal puasa. Bingung dia. Harus difahami di sini, muntah yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Kalau dia melakukan perjalanan medan yang rumit, medan yang sulit, atau mungkin dia ingin ke tengah laut, harus melewati kapal, dengan speed, ombaknya luar biasa, mengakibatkan dia muntah, tanpa ada unsur kesengajaan, maka la qada'a alaihi, kata Nabi SAW. Tidak ada qada' bagi dia. Artinya, puasanya tidak batal, yang enggak harus diganti. Tapi kalau keadaannya, wa man istaqa', barang siapa yang sengaja, muntahnya disengaja, dengan sekian banyak sebab, dengan sekian banyak alasan, fa'alaihil qadha, kalau jenis yang kedua ini, maka wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya. Puasanya yang sudah dia kerjakan batal, dan dia harus mencari hari yang lain di luar bulan Ramadan untuk membayar hutangnya tersebut. Ini perkara yang kedua, harus kita fahami, karena sebahagian, kata beliau, dari kaum muslimin masih tersamarkan tentang hukum yang kedua ini. Secara ringkas beliau bahas, jadi apapun yang ada dari dalam mulut kita bersendawa, masih ada sebahagian makanan yang keluar kemudian kita telan lagi, tidak merusak puasa. Perlu diingat ikhwati fillah ya ra'akumullah, sisa-sisa makanan yang ada di area mulut, seputar mulut, gigi, gusi dan yang semisalnya, ini tidak masuk ke dalam pembahasan. Kalau kita sengaja untuk memasukkan, sudah terbit al-fajr, masih ada sisa makanan, satu butir nasi, dua butir nasi, kita sengaja memasukkannya, masuk kepada mufsidatis saum, pembatal-pembatal puasa. Karena kita sengaja melakukan hal tersebut, dan itu bukan dari dalam mulut, bukan diproduksi oleh mulut, satu butir nasi tersebut. Ini yang harus kita fahami, harus jeli dalam permasalahan ini. Jangan mentang-mentang, oh ini ada satu butir, dua butir nasi, tiga butir nasi, satu butir daging, wah luar biasa, kenyang tuh. Gak bisa dikiaskan. Itu bukan produksi mulut. Mulut kapan memproduksi nasi? Mulut kapan memproduksi daging, ikan dan yang seterusnya? Harus difahami khoti fillah ya ra'akumullah. Itu harus dikumur, harus dikeluarkan, bukan ditelan. Dan kalau sengaja dia telan berarti membatalkan puasanya. Ini perkara yang kedua. Kemudian kata beliau min dzalik, dan di antara perkara yang bisa dibahas pada kesempatan ini, maqati uradu lis-shaim lisaimi min ta'khiri ghuslil janabah ila tulu'il fajri. Sebagian orang yang berpuasa di bulan Ramadan tentunya dia mengakhirkan untuk melakukan mandi junub, mandi besar, mengangkat hadas al-akbar yang ada di sisinya, ila tulu'il fajr, sampai al-fajr terbit, sampai waktu subuh telah masuk, sampai azan subuh telah berkumandang. Nah ini bagaimana? Artinya dia masuk di bulan Ramadan, dia masuk di hari yang dia diwajibkan untuk berpuasa, al-fajr itu kan tandanya, artinya pintu gerbangnya azan subuh, berarti kita tidak diperkenankan lagi untuk makan, minum, melampiaskan hawa nafsu dan yang seterusnya. Selesai waktunya. Setelah azan subuh sudah haram kita untuk memakan apa yang ada di hadapan kita, walaupun nasi halal, daging, ikan dan yang seterusnya halal, air pun halal, tapi haram bagi kita karena kita sedang wajib untuk berpuasa. Maka pembahasannya sekarang, azan subuh masuk, dia sudah terhukumi sebagai seorang as-shaim, seorang yang berpuasa, tapi kondisinya masih berhadats akbar, kondisinya masih memiliki hadats besar. Gimana keadaannya? Boleh ataukah tidak boleh? Khilaf di kalangan para al-fuqaha. Wa may yu'radu li ba'din nisa, Begitu pula kata beliau, apa yang dialami oleh sebahagian para wanita. Min ta'khiri ghuslil haidi awin nifasi ila tulu'il fajr. Ketika dia mengalami bersihnya masa haid, bersihnya masa nifasnya, tapi jam 4 subuh dia harus mandi, jam 4:30 subuh dia harus mandi, sebelum waktu azan berkumandang dia harus mandi, itu masyakkah yang dialami oleh sebagian nisa, kedinginan, memudaratkan dirinya, tidak nyaman dia, dan yang seterusnya. Ini keluar dari pembahasan yang berkaitan dengan mandi air hangat dan yang semisalnya. Kalau itu sudah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, luar biasa, nikmat yang besar. Tapi kita membahas secara hukum fikih sekarang. Waktu subuh telah masuk, azan subuh telah berkumandang, wanita yang baru saja bersih dari haidnya belum mengangkat hadas akbarnya. Kaif? Gimana dalam permasalahan ini? Secara global telah kita sebutkan pada majelis pagi hari tadi. Kemudian kata beliau, idza ra'atit tuhru qabla al-fajr fa innahu yulzimuha shaumu. Seorang wanita yang telah mendapati dirinya sebagai wanita yang tahirah, wanita yang suci, selesai sudah masa haidnya, selesai sudah masa nifasnya. Sebelum waktu subuh masuk, maka wajib bagi dia untuk tetap berpuasa. Untuk tetap berpuasa. Jadi sekali lagi, misalkan di bulan Ramadan pada hari ke-6 atau pada hari ke-7, sebelum subuh dia periksa wanita yang haid, ternyata pada hari ke-7 tersebut dia telah bersih sebelum subuh. Berarti dia pada 7 Ramadan tersebut wajib. 1 Ramadan dia tidak berpuasa, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan, 5 Ramadan, 6 Ramadan tidak berpuasa. 6 berarti hutangnya sang wanita tersebut. Masuk ke-7 Ramadan, subuh hari sebelum fajar terbit, sebelum azan subuh berkumandang, dia periksa ternyata bersih. 7 Ramadan wajib bagi dia untuk berpuasa. Tidak boleh tidak. Walamani amin ta'khiri hal ghusli ila ma ba'da tulu'il fajri. Dan tidak mengapa bagi dia, diperbolehkan, diperkenankan bagi wanita tersebut untuk mengakhirkan mandi janabahnya atau mandi untuk mengangkat haidnya, mandi untuk mengangkat hadas besarnya, ila ma ba'da tulu'il fajr, walaupun setelah al-fajr terbit, walaupun setelah azan subuh berkumandang. Seperti tadi gambarannya, jam 4 seorang wanita mendapati dirinya telah bersih, maka dia ikut sahur bersama orang-orang yang di rumahnya. Kemudian persis waktu fajar jam 4:49 dia mendapati azan subuh telah berkumandang dalam kondisi hadas akbarnya belum diangkat, enggak masalah. 4:49 dia berhenti untuk makan dan minum. Dia mungkin menunggu fajar setengah jam setelahnya, artinya sebelum matahari terbit ya. Kalau matahari terbit kan otomatis dia akan ketinggalan sholat subuh, dan dia wajib untuk sholat subuh sudah wanita tersebut. Jadi mungkin dia menunggu sedikit, bisa mengkondisikan badannya untuk bisa mandi dengan air dingin, tidak kedinginan, tidak memudaratkan, dan yang seterusnya. Walhasil setelah adzan subuh berkumandang, kalau dia baru mau mandi dipersilahkan, tidak ada yang mengharuskan dia mandi sebelum adzan subuh berkumandang, sebelum waktu al-fajr terbit. Jadi diberikan kebebasan pada wanita tersebut. Walakin kata beliau, laisa laha ta'khiruhu ila tulu'is syams. Tapi tidak diperkenankan, tidak boleh bagi wanita tersebut untuk mengakhirkan mandinya, mengangkat haid, mengangkat hadas haidnya, mengangkat hadas akbarnya sampai matahari terbit. Karena artinya dia telah kehilangan waktu al-fajr, waktu untuk mengerjakan sholat subuh. Bal yajibu 'alaiha an taghtasila wa tusalli al-fajr qabla tulu'is syams. Bahkan wajib bagi wanita tersebut untuk dia mandi dan untuk dia menunaikan sholat subuh sebelum matahari terbit. Jadi dua keadaan, yang pertama dialami oleh seorang laki-laki pada hadas janabahnya, hadas junubnya. Kemudian yang kedua dialami oleh seorang wanita pada haidnya. Kalau wanita seperti yang telah kita jelaskan tadi, begitu pula pada seorang laki-laki ketika dia mengalami hadas besar, junub, maka pada saat adzan subuh berkumandang posisinya masih junub, enggak ada masalah. Artinya dia waktu fajar itu bukan batasan. Sebelum adzan subuh berkumandang harus junubnya itu diangkat, harus hadas besarnya itu diangkat, tidak harus. Ketika setelah azan subuh berkumandang, kemudian dia baru mau mengangkat hadasnya, silahkan. Dan itu tidak merusak puasanya. Tidak ada kaitannya dengan sahnya atau tidaknya puasa pada hari tersebut. Akan tetapi sama seperti wanita haid, yang laki-laki junub tadi juga harus mandi sebelum terbitnya matahari karena dia memiliki kewajiban untuk mengerjakan sholat subuh, apalagi laki-laki berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadzal junub, kata beliau, di sini dijelaskan, laisa lahu ta'khirul ghusli ila ma ba'da tulu'i syams. Seorang yang junub pun tidak boleh untuk mengakhirkan mandi besarnya, mandi junubnya setelah matahari terbit. Bal yajibu 'alaihi ay yaghtasila wa yusalli al-fajr qabla tulu'i syams. Bahkan wajib bagi laki-laki tersebut untuk mandi dan menunaikan sholat subuh sebelum matahari terbit. Yajibu al-rajuli al-mubadaratu bidzalika hatta yudrika sholatal fajri ma'al jama'ah. Dan pada laki-laki secara khusus wajib bagi dia untuk bersegera mengangkat hadas besarnya, hadas junubnya, agar dia bisa mendapatkan sholat subuh secara berjama'ah. Sekali lagi, tidak diharuskan azan subuh berkumandang hadas junubnya harus terangkat, tidak. Setelah azan subuh baru dia mandi, enggak akan menjadi sebuah permasalahan. Ini masalah yang ketiga yang disebutkan oleh beliau. Jadi wanita haid, wanita nifas, begitu pula laki-laki yang junub tidak diharuskan untuk mengangkat hadasnya sebelum fajar terbit. Setelah fajar terbit silahkan. Yang wajib bagi tiga kondisi tersebut, wanita haid yang pertama, wanita nifas yang kedua, laki-laki yang junub yang ketiga, dia atau mereka keadaannya harus melakukan puasa pada hari tersebut. Wa minal umur allati la tufsidu shaum, dan di antara perkara yang tidak membatalkan puasa, kata beliau, tahlilud dam, seorang yang melakukan donor darah, dia keluarkan darahnya, enggak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Wa darbul ibri ghairillati yaqsudu biha at-taghdiyah, dan memasukkan infusan seperti yang kita jelaskan tadi, darbul al-ibr, dia masukkan infus ghairillati yaqsudu biha at-taghdiyah, tapi tujuannya, niatnya bukan untuk menambah staminanya. Jadi memang dia sakit misalkan, dan dia mendapati dirinya jika tidak berpuasa pada hari itu sulit bagi dia untuk mengganti pada hari yang lain. Jadi dalam kondisi sakit dia ingin tetap berpuasa. Jadi dia dipasangi infus tersebut karena sekian pertimbangan dari tenaga dokter yang menangani dia, dan dia ingin berpuasa, tetap sah. Puasanya tetap sah dan tidak membatalkan puasanya, infusan tadi. Tapi seperti yang kita jelaskan tadi, kalau dia memasang infus tadi dengan tujuan menambah staminanya biar tidak lemas, biar tidak kelaparan, biar tidak kehausan dan yang semisalnya, maka ini merusak tujuan puasa yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin ta'khiru dzalika ila al-laili aula wa ahwat idza tayassara dzalik. Kemudian kata beliau, apabila dia mengakhirkan donor darahnya, dia mengakhirkan infusannya itu sampai di malam hari, artinya sudah bebas semua, waktu maghrib telah datang, azan maghrib telah berkumandang, matahari telah terbenam, artinya kan kaum muslimin dipersilahkan untuk berbuka yang halal, sudah menjadi halal, makanan sudah bisa disantap, minuman bisa segera diminum dan yang seterusnya, maka itu jauh, kata beliau, lebih afdal dan lebih utama. Idza tayassara dzalik, apabila hal tersebut lebih memudahkan. Jadi intinya donor darah yang dilakukan di siang hari tidak membatalkan puasa. Afdalnya gimana? Afdalnya di malam hari lakukan donor darah tersebut. Ini insyaallah taala kita akan masuk kepada pembahasan yang berkaitan nanti, yaitu dengan bekam ini gimana? Apakah ini membatalkan puasa ataukah tidak? Nah, nanti akan dibahas oleh para fuqaha, yang kesimpulannya bekam itu tidak membatalkan puasa. Itu kesimpulan ringkasnya. Bekam tidak membatalkan puasa. Lantas bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajim wal mahjum? Seorang yang berbekam, yakni al fa'il wal maf'ul, yang membekam dan yang dibekam, yang membekam dan yang dibekam itu aftar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batal dua-duanya puasanya. Ini dijelaskan oleh para fuqaha. Bekam yang dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman sahabah radhiyallahu taala anhum wa ardahum, di zaman at-tabi'in, atba' tabi'in dan generasi setelah mereka, dilakukan dengan mengisap darah. Diisap darahnya. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika darah tersebut dihisap masuk ke kerongkongan. Itu yang dikhawatirkan. Tapi di zaman sekarang dijelaskan oleh para fuqaha al-Asr, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, Mufti Abdul Aziz Al-Syeikh, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, menjelaskan zaman sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala cara berbekam tidak menggunakan isapan oleh seorang yang membekam, tapi tinggal main tangan saja. Jadi kekhawatiran itu tidak terjadi lagi. Kekhawatiran itu akan masuknya darah ke dalam tidak terjadi lagi. Insyaallah taala nanti akan ada pembahasannya secara rinci biidznillah taala. Kemudian kata beliau, yang berkaitan dengan donor darah tadi atau infusan tadi, diakhirkan sampai malam hari, itu jauh lebih utama karena lebih menenangkan hati. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkanlah hal-hal yang meragukan kamu kepada hal yang tidak meragukan kamu. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan ucapan atau wa qaulihi alaihi salatu wassalam, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang rancu, perkara yang samar-samar, maka dia berarti telah menyelamatkan agama dan jiwanya, telah menyelamatkan agamanya. Maka ikhwati fillah yarakumullah, secara umum apabila dia mengerjakan donor darah di siang hari tidak menjadi masalah dan tidak membatalkan puasanya. Kalau mau yang afdal, nasihat dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Al-Musannif alaihi rahmatullah, hendaknya dilakukan pada malam hari karena itu lebih menenangkan hati seorang muslim. Kemudian kata beliau, wa minal umur, dan di antara perkara-perkara, allati yakhfa hukmuha ala ba'din nas, yang tersamarkan oleh sebahagian manusia, adamul itmi'nani fis shalah sawa'un kanat faridatan aw nafilatan. Perkara yang selanjutnya adalah adamul itmi'nan, tidak tenangnya seorang yang sedang berpuasa ketika dia mengerjakan atau menunaikan sholat. Sawa'un kanat faridatan aw nafilatan. Apakah sholat yang sedang dia kerjakan sholat wajib ataukah sholat-sholat sunnah? Wa qad dallatil ahadits as-sahiha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahiha telah ternukil dari beliau, ala annal itmi'nana ruknun min arkanis shalah, bahwasanya sikap tenang, khusyuk, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam mengerjakan salat, itu merupakan rukun dari rukun-rukun salat. La tasihhu shalat bidunihi, yang mana salat itu tidak akan sah tanpa kita harus menghadirkan sikap tenang tersebut pada saat salat. Wahia, makna itmi'nan adalah ar-rukudu fis salati wal khusyu'u fiha, ketika dia benar-benar tenang di dalam salatnya dan melakukan salat tersebut, menunaikan salat tersebut dengan penuh kekhusyuan. Wa adamul ajalah, dan tidak terburu-buru. Hatta yarji'a kullu faqarin ila makanihi, dan dia melakukan kekhusyuan tersebut, ini terkhusus pada salat-salat sunnah yang insyaallah taala akan beliau singgung sedikit setelah penjelasan ini. Yang mana adamul ajalah, tidak terburu-burunya seseorang mengerjakan salat, seperti yang kita ketahui bersama, yang namanya ruku' dengan tenang, sujud dengan tenang, itu posisi tulang belulang punggung kita harus benar-benar tepat pada posisinya. Jadi jangan ruku' belum sempurna sudah i'tidal, sujud belum sempurna sudah duduk di antara dua sujud. Ini belum sempurna, belum melakukan itmi'nan. Tenang saja tidak, apalagi khusyuk. Itmi'nan itu akan mengantarkan seorang untuk melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk. Ini yang banyak dilakukan, banyak diamalkan oleh sebahagian besar dari kaum muslimin di negara kita. Dan dijelaskan oleh beliau di sini, wa katsirun minan nas, mayoritas dari manusia yusolli fi ramadhan, ketika dia mengerjakan sholat di malam hari bulan Ramadan, sholat tarawih, dia mengerjakan sholat tarawih, sholatan la ya'qiluha wa la yatma'in fiha, sholat yang sangat terburu-buru, seperti dikejar, seperti balapan, cepat sekali, tidak ada kekhusyuannya, tidak ada rasa tenangnya, bal yang quruha naqran, bahkan seperti seorang yang sedang melakukan pengeboran, وهذه الصلاة على وجه الباطلة atau hadhihi shalatu 'ala hadha alwajhi batilatun, dan salat yang dilakukan dengan cara seperti ini adalah salat yang batil, salat yang tidak sah, walaupun yang dia lakukan 20 sekian rakaat. Tapi cepat, Al-Fatihahnya saja satu nafas. Ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah cuma satu. Waladhdallin amin, Yasin, Allahu Akbar. Luar biasa. Ini belum sempurna rukuknya. Allah sami Allahu liman hamidah. Belum sempurna i'tidalnya. Allahu Akbar. Oh, luar biasa. Videonya insyaallah sudah diketahui oleh kaum muslimin siapa yang melakukannya, dengan tujuan memperbanyak rakaat. Banyaknya rakaat tidak dibutuhkan, wahai kaum muslimin. Wahai Anda kaum sufiyah, orang-orang yang mengajak kaum muslimin untuk melakukan hal tersebut, banyaknya sedikit tapi tenang itu jauh lebih baik. Hanya 8 rakaat, hanya 13 rakaat, jauh lebih baik dibandingkan 23 rakaat mungkin atau lebih dari itu. Tapi seperti itu yang dilakukannya. Maka kata beliau, kalau orang mengerjakan sholat, menunaikan sholat tarawih khususnya dengan cara yang seperti ini, seperti kalau bahasa kita sekarang, ayam yang mematuk makanannya cepat sekali, maka sholatnya batilah, tidak sah. Wasahibuha athimun, bahkan orang yang mengerjakan sholat tersebut, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz alaihi rahmatullah, dia bukannya mendapatkan pahala, ghairu ma'jur, dia bukannya mendapatkan pahala, tapi justru dia mendapatkan dosa, wal'iyadzu billah, mempermainkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit tambahan faedah yang disebutkan oleh beliau setelah adzanul isya berkumandang, falyatafaddal al-muadzin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, maka perkara yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz dalam permasalahan ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dikerjakan dari sholat-sholat yang memiliki rakaat yang bilangannya banyak akan tetapi jauh dari unsur kekhusyuan, ketumakninahan, maka hal ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan oleh syariat Islam. Oleh karenanya disebutkan pada akhir pembahasan ini oleh beliau, bal sahibuha athimun ghairu ma'jurin, orang yang mengerjakannya akan mendapatkan dosa, bukannya mendapatkan pahala dari salat yang modelnya demikian. Maka khawatir fillah ya ra'akumullah, kekhusyuan di dalam salat, ketumakninahan di dalam salat, sama seperti apa yang telah beliau jelaskan, merupakan satu rukun dari rukun-rukun yang harus ditunaikan ketika seorang melakukan sholat. Sekali lagi, faridatan kanat au nafilatan, apakah yang dia kerjakan adalah sholat wajib ataukah sholat-sholat sunnah, terlebih sholat tarawih yang akan dikerjakan oleh kaum muslimin di malam hari bulan Ar-Ramadan, juga masuk ke dalam pembahasan ini. Wajib adanya sikap tenang dan khusyuk di dalam sholat-sholat mereka. Kemudian setelahnya beliau akan membahas dengan pembahasan yang cukup panjang, membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam bilangan jumlah sholat tarawih. Berapa bilangan jumlah sholat tarawih? Apakah 23 atau hanya 13 atau 11? Maka insyaallah taala kita bacakan penjelasan beliau ini pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Wallahu taala alamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Bismillah, bolehkah berpuasa tanpa sahur dan berbuka? Kalau ditanya boleh atau tidaknya, boleh, tapi menyelisihi sunnah. Menyelisihi apa yang menjadi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum lagi nanti akan dibahas berkaitan dengan keutamaan sahur. Jadi kalau dia mau berpuasa, maka hendaknya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini salah pertanyaan, tanpa berbuka berarti gimana? Puasa dahar terus menerus tidak diperkenankan kalau berbuka. Wajib berbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa juga berbuka. Mungkin sahur maksudnya, tanpa sahur. Maka puasanya boleh, tapi menyelisihi sesuatu yang afdal, menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah boleh bersiwak ketika berpuasa atau sikat gigi pakai pasta gigi? Pertanyaan serupa pernah saya tanyakan langsung kepada Syekhuna Al-Allamah Al-Faqih Syekh Abdullah Al-Bukhari, Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, dan beliau menjawab boleh. Seorang sedang berpuasa kemudian dia menyikat giginya menggunakan ma'jun, menggunakan pasta gigi, enggak masalah. Yang harus diperhatikan adalah menjaga unsur pasta gigi tersebut, airnya dan yang seterusnya tidak boleh masuk sampai ke dalam kerongkongan. Artinya dia kumur-kumur seperti biasa, karena kan tidak mungkin kita menelan. Karena kalau menelan otomatis sudah bagian dari pembatal puasa. Dan menelan ini nanti dibahas lagi oleh para fuqaha, apakah dia sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, janganlah Engkau mengazab kami kalau kami lupa dan kami salah. Dan dia dalam kondisi lupa, tidak sengaja menelan pasta gigi tersebut. Tapi secara umum, seorang yang mengerjakan puasa diperbolehkan untuk menyikat gigi dengan pasta gigi seraya menjaga dengan benar. Jangan sampai, lebih berhati-hati lah, lebih berhati-hati dibandingkan pada saat dia tidak berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, afwan, apakah tidak batal ketika kita lupa sedang berpuasa kita makan? Apakah puasa tidak batal? Kalau memang kondisinya lupa, sama seperti tadi, berarti itu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum, tidak membatalkan puasa antum. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Afwan, bagaimana jika dalam sholat kita merasakan sisa air wudhu yang bercampur dengan air ludah di mulut kita, sedang kita dalam kondisi sholat berjamaah di masjid? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Hati-hati dari penyakit waswas. Hati-hati dari penyakit al-waswasah. Berkumur itu di awal ketika seorang melakukan wudhu, gerakan-gerakan awalnya dia berkumur. Dan akhirnya ketika dia berwudu adalah mencuci kaki. Setelah dia membasuh kakinya, kemudian dia masuk ke tengah sholat berjamaah, masih ada terasa di mulut air kumur yang tadi, berarti kan sudah melewati beberapa menit. Jaraknya lumayan panjang antara dia berkumur dengan membasuh kaki dan masuk berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Tapi ketika sampai di sholat berjamaah, dia merasa kok masih ada. Hati-hati was-was. Jauhkan hal tersebut, lanjutkan sholatnya, anggap itu air ludah. Kalau antum mau telan, telan, gak akan membatalkan sholatnya antum. Hati-hati dari was-was. Penyakit was-was, ikhwati fillah, parah. Kalau satu kali antum sudah menoleh kepada was-was, antum akan dijadikan mainan oleh syaitan. Kalau sudah stadiumnya parah, mungkin saya pernah jelaskan atau ceritakan di majelis-majelis yang ada, orang yang sudah kena stadium yang paling parah, tingkatan yang paling parah penyakit was-was ini, dia ingin sholat isya, dia ambil air wudhu, merasa wudhunya belum sah, dia ulangi lagi. Merasa wudhunya belum sah, dia ulangi lagi. Merasa wudhunya belum sah, dia ulangi lagi. Sampai masuk waktu fajar, semalaman berapa jam bayangkan, 6 jam, 7 jam dia hanya untuk mengulangi, wudhu tidak sah, wudhu tidak sah, wudhu tidak sah. Was-wasah. Hati-hati dari penyakit ini. Jangan mau dijadikan mainan oleh asyaitan. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana mau tanya, apakah ada doa niat puasa? Doa khusus tidak ada. Niat sama seperti amalan yang lainnya, sama seperti kita sholat, sama seperti kita zakat, niatnya di dalam hati. Kita melakukan sahur itu saja sudah bahagian dari niat. Sama seperti kita berwudu dan akan berjalan ke masjid, itu sudah bahagian dari niat kita mengamalkan amalan tersebut. Jadi niat khusus tidak ada. Hanya saja pada bulan Ramadan ini nanti akan dibahas oleh para fuqaha, niat itu harus bermalam. Niat itu harus bermalam. Dan niat di bulan Ramadan bisa dijama' langsung, digabungkan dari satu Ramadan. Saya melakukan niat ya dalam hati saja, saya berazam memiliki niat yang kuat untuk berpuasa satu bulan penuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu cukup. Tanpa perlu dia ulangi setiap malamnya nawaitu shauma ghadin adaan dan yang seterusnya. Tanpa perlu mengucapkan hal tersebut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakannya. Dan apa hukum kita mengikuti sholat tarawih bersama orang awam serta kita mengikuti ceramah orang awam sebelum sholat tarawih tersebut? Jika mudahkan bagi antum untuk sholat di masjid ahlu sunnah, maka itu yang jauh lebih utama. Tapi kalau tidak mampu, fattakullaha mastata'tum, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Adapun menghadiri majelis yang ada di jeda antara sholat isya dengan sholat tarawih tersebut. Kalau bisa dihindari, hindari. Tapi kalau memang sulit dan tidak memungkinkan atau khawatir fitnah, maka ikuti, cari amalan yang lain. Misalkan kalau tidak mendatangkan fitnah, mungkin disibukkan dengan baca Al-Quran, dengan Al-Quran yang kecil, Al-Quran di sakunya antum-antum baca tanpa perlu mendengarkan ceramah yang ada. Tapi kalau memang antum masih yakin ceramah yang disampaikan hanya perkara-perkara umum, rukun Islam, pembatal puasa, dan yang seterusnya, dengarkan, enggak ada masalah. Kalau memang ada kesalahan, direkam baik-baik, atau mungkin ada satu hal yang rancu, yang membingungkan, dicatat baik-baik dan ditanyakan kepada teman-teman antum yang lebih berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana mau bertanya bagaimana cara wudunya orang yang berpuasa? Apakah dia harus istinsyak tapi tidak berlebihan, atau cukup membasahi dan memasukkan jari dan tidak beristinsyak? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam permasalahan ini telah datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah istinsyak secara umum, mau puasa tidak puasa, tapi memang ketika berpuasa lebih untuk berhati-hati. Jadi kalau kita beristinsyak biasanya bisa masuk sampai ke kerongkongan, ini usahakan jangan sampai masuk ke kerongkongan. Jadi tidak berlebihan dalam istinsyak, tidak juga hanya sekedar memasukkan dua jari ke dalam lubang hidung, ini kurang cukup. Karena syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghirup, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu adalah menghirup air tersebut. Diusahakan dari sekarang dilatih, mumpung ada satu pekan ke depan, dihirup tapi jangan sampai masuk ke bahagian kerongkongan. Tetap beristinsyak, dan puasa bukan satu amalan yang bisa menggugurkan istinsyak di dalam wudu seseorang. Afwan, biasanya witir dengan mengqadha, apakah wajib membaca kunut ataukah tidak? Kemudian apa hukumnya ketika ana tidak membaca kunut? Jazakumullah khairan, amin wa iyyakum. Kunut tidak wajib, kalau antum tidak mengerjakan kunut pun di witir enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, ana dahulu hutang berpuasa entah berapa tahun. Ana dahulu jarang berpuasa entah berapa tahun, banyak sekali, bagaimana ini? Sudah lupa jumlahnya. Allahul musta'an. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada antum hidayah dan berazam, memiliki niat yang kuat untuk terus membalas apa yang telah dilakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan, keharaman-keharaman di masa-masa sekarang setelah mengenal sunnah, setelah mengenal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu poin yang sangat penting. Adapun puasa-puasa yang dulu antum tinggalkan, maka coba ingat-ingat dulu berapa lama. Tidak ingat sama sekali, diusahakan untuk antum tetap membayar satu persatu puasa-puasa tersebut. Karena selama antum tidak memiliki udzur, antum orang yang sehat, kuat jasmani, rohani, maka kewajiban puasa masih ada di pundak antum dan belum gugur. Dan tidak bisa diganti dengan fidyah, karena fidyah itu telah kita jelaskan pada majelis pagi hari tadi untuk orang yang tua renta. Sementara para syabab, orang-orang yang masih segar untuk berpuasa, maka dia harus membayar puasa tersebut, harus membayar hutang-hutang yang ada. Jadi ingat-ingat, kalaupun tidak ada, sudah. Nanti setelah bulan Ramadan ini, targetkan dulu 30 hari harus saya sempurnakan. Mengganti tahun-tahun yang lalu yang tidak pernah, atau membalas tahun-tahun yang lalu yang tidak pernah saya berpuasa. Tahun ini harus berpuasa, karena telah mengenal sunnah, karena telah mengenal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tahun-tahun sebelumnya, yang sudah tidak tahu lagi berapa banyak yang tidak dia puasai bulan-bulan Ramadan, maka coba dibayar nanti setelah bulan Ramadan lewat. Di bulan Syawal ada, bulan Dzulqa'dah ada, terus puasa, niatkan untuk membayar hutang-hutang yang ada. Karena tidak akan gugur kewajiban tersebut kalau antum tidak membayar hutang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, wajibkah ibu menyusui berpuasa? Ibu yang menyusui tergantung kondisinya. Apakah beliau mampu untuk berpuasa ataukah tidak? Kalau dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dipersilahkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala untuk dia berbuka dan menggantinya nanti pada saat dia telah selesai menyusui, mengqadha, mengganti hutang puasa yang dia miliki. Tidak ada kewajiban kalau dia tidak mampu, mau gimana? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan-kemampuan kalian. Sementara dia memiliki tanggung jawab untuk menyusui seorang bayi yang harus memiliki asupan dan yang seterusnya, maka itu mendapatkan rukhsah, keringanan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sampai dilupakan, berarti dia memiliki al-qadha, memiliki hutang yang harus dia ganti pada hari-hari yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.